warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi adhara. Al-khaira. في بعض أحبائه فأعانهم على تصحيح باطنهم وصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على تحسين نياتنا وعلى تحسين أعمالنا وارزقنا يا ربنا قلوبا نيرة مخلصة خاشعة واجعل جوارحنا يا ربنا خاضئة لأوامرك ونواهيك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kami cintai yang kami muliakan hadirin hadirat, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan belajar kita di sore hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan amal kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama Imam Nawawi dengan kitab Arba'innya, kita saat ini masuki hadis yang pertama, yaitu tentang an-niyat. Sungguh beruntung jika ada seorang hamba telah diberi oleh Allah kemudahan secara lahir untuk melakukan kebaikan. Mula-mula dari sini. Akan tapi ketahuilah, kebaikan sebanyak apapun jika salah niatnya tidak akan ada nilainya. Tapi siapapun yang telah dimudahkan oleh Allah secara lahir untuk melakukan kebaikan, maka itu juga nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk belajar khusyuk dan belajar ikhlas ini terus pelajaran yang tidak ada hentinya. Sesaat kita bisa berucap dengan lidah kita untuk mengucapkan kalimat zikir yang mungkin saat itu belum khusyuk hati kita, akan tapi lidah sudah berzikir, bersyukurlah kepada Allah. Karena itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Haddad pernah mengajarkan dalam doa, mungkin ada di antara kita yang susah untuk khusyuk, akan tapi mudah untuk mengucapkan dengan lidahnya kalimat-kalimat zikir. Ajukan kepada Allah, ya Allah, seperti Engkau mudahkan lisanku untuk berzikir, maka berikan ke hatiku, dalam hatiku kekhusyuan. Intinya bahwasanya jika Allah memudahkan kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan secara lahir, ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke tempat mulia ini, kemudian kita bisa melakukan sholat, kita kemudian bisa bersedekah dan infak. Itu adalah jasad. Akan tapi rohnya, ini yang perlu dibangun lagi. Rohnya. Niat adalah paling penting, akan tapi untuk membenahi niat, membenahi hati adalah sambil berjalan. Yang penting kita mulai dulu, kita berbuat baik. sambil kita membenahi hati kita. Biarpun pada pungkasannya nanti, finalnya nanti adalah yang paling dianggap dan dinilai adalah urusan hati. Ada seseorang datang ke tempat ini mungkin hanya ikut-ikutan, tidak ada niat baik. Biarin, yang penting datang ke tempat baik, lumayan sudah meninggalkan kemaksiatan. Biarin datang ke sini. Agar tapi, sampai di tempat ini, ayo kita benahi niatnya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jika Allah telah mudahkan kepada kita dengan kebaikan lahir. Akan tapi harus kita bangun keyakinan yang sesungguhnya bahwa kebaikan lahir sebanyak apapun, jika tidak dibarengi dengan kebaikan batin atau niat, maka itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga seperti Allah telah mudahkan kita beramal zahir seperti ini, semoga batin kita diberi ketulusan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya keikhlasan, maka para ulama selalu, khususnya ulama tarbiyah, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali dan lainnya, awal kitabnya dalam urusan tarbiyah selalu menjelaskan tentang niat yang ada di dalam hati. Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya selalu wanti-wanti tashihin niyah, membenahi niat. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya membenahi niat. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis arba'inya dimulai dengan innamal a'malu bin niyat. Maka kita langsung saja kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'bidharin amin. Kita masuk bab satu, hadis yang pertama, yaitu hadis dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis tentang niat. Hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab. Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Gelar Amirul Mukminin pertama kali disandang adalah oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Sesungguhnya amal-amal itu berarti, amal-amal itu berguna, amal-amal itu diterima jika dibarengi dengan niat. Dan niat urusannya adalah di dalam hati, dan niat maksudnya adalah menjadikan amal itu hanya untuk Allah. Niat maknanya adalah menjadikan amal itu karena Allah. Niat karena Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang adalah sesuai dengan apa yang diniatkan. Ini begitu pentingnya niat, setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Sampai dikatakan jika sesuatu itu adalah sesuatu yang mubah pada dasar, pada awalnya tidak ada pahala. Akan tapi jika diniatkan untuk kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Yang mengenai makan dan minum adalah semua orang makan. Makan adalah mubah. Makan adalah hal-hal yang boleh-boleh saja. Akan tapi ketahuilah jika ada orang mengambil makanan, kemudian mengunyahnya, lalu menelannya dengan niat untuk mencari kekuatan dari Allah melalui makanan untuk bisa beribadah, maka ternyata makanan yang untuk taqawi, untuk mencari kekuatan dari Allah melalui makanan untuk ibadah ini, makannya itu menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minum pun demikian, agar dia sehat, agar bisa banyak beribadah, maka minumnya pun menjadi pahala. Ini lihat, begitu pentingnya niat. Sehingga salafun saleh mengajari kita untuk memperbanyak niat dalam amal-amal apapun. Karena liqul innal malikul limri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Kalau niatnya sedikit, dapat sedikit. Niat banyak, dapat banyak. Karena niat artinya sambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengajari niat di dalam nikah itu sampai 150 niat. Suruh baca niat untuk hadirkan niat. Di 150 niat agar dapat pahala yang banyak. Mulai dari niat mendapatkan keturunan yang soleh, niat mencari kawan ibadah, niat teman untuk silaturahmi, niat. Sebanyak niat yang kita lintaskan di dalam hati, sebanyak itulah yang Allah berikan pahala kepada kita. Datang ke tempat ini bukan sekedar niat untuk menuntut ilmu, niat untuk menghindari maksiat di televisi, untuk menghindari maksiat di rumah, untuk menghindari maksiat, amin. Allah macam-macam dia dapat pahala banyak dengan niat. Wa inna malikul limri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, sesuai dengan diniatkan. Dalam bersedekah pun demikian, bagaimana kita meniatkan sedekah. Kalau kita bersedekah, dapat pahala. Tapi kalau niatkan sedekah ini bukan niat. Misalnya niat untuk orang yang kita cintai, semoga pahalanya sampai kepada ayah, bundaku, kemudian ini. Kemudian niat untuk anak-anakku, kemudian niat baik untuk aku beribadah. Jadi berbuat baik dengan niat mendapatkan pahala yang banyak. Sesuai dengan niat. Dan niat itu sebenarnya hakikat khusyuk. Artinya hadir hatimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran, niat untuk membaca Al-Quran saja dapat pahala, akan tapi niat untuk mengambil pemahaman di dalam Al-Quran agar faham dengan Al-Quran, untuk mengikuti Nabi SAW, niat untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala yang banyak. Inna malikul limri'im manawa. Pemangkana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Diulang, karena namanya agung, Allah dan Rasulnya. Amankan dan hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Bukan fa hijratu ilaihi mangga. Fa hijratu ilallahi wa rasulihi disebut dua kali. Amankan dan hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah. Artinya apa? Melakukan sebuah perjalanan menuju satu tempat untuk Allah karena Allah. Maka dia mendapatkan Allah. Menuju satu tempat karena Rasulullah, mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ada. Kita ingin menuju satu tempat, ingat. Jangan murni hanya untuk mencari dunia. Kita tumpangi dengan niat baik di akhirat. Untuk akhirat. Itulah orang cerdas. Digambarkan ini adalah orang memangkana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia agar ia mendapatkannya. Ya muratin yang kihwa, atau hijrahnya untuk mendapatkan seorang istri untuk dinikahinya. Wa hijratuhu ila mahajar ihli, maka hijrahnya, maka fa hijratu ila mahajar ihli, maka yang ia dapat adalah sesuai yang ada di dalam niat, di dalam hatinya. Wa hijratu ila mahajar ilaihi. Bukan fahijratu ila dunya wa ila imrah. Tidak disebut lagi. Karena dunia dan perempuan adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Tidak usah tersinggung kaum wanita. Fitnah di sini adalah daya godanya itu yang mengandung. Tidak diulang lagi penyebutannya. Jadi dikisahkan ada seorang hijrah ke Madinah. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ditawari oleh seorang perempuan namanya Ummu Khuais. Dan bahwasanya aku baru mau kau nikahi kalau kamu hijrah. Hijrahnya bukan karena Allah, tapi hijrahnya karena perempuan. Maka datanglah hadis ini. Hijrahmu kalau untuk perempuan saja rugi. Kenapa tak dia kau niatkan yang baik? Ini termasuk nasihat bagi siapapun yang ingin menikah. Kalau hanya nikahmu hanya untuk melampiaskan syahwat saja, sederhana. Dan memang dapat pahala untuk itu, menghindari dari keharaman. Kenapa tidak kau niatkan untuk sambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya, untuk mencari kawan beribadah, untuk mencari keturunan yang soleh-solehah, untuk mencari wadah memberikan nafkah yang lipat ganda pahalanya. Sebab kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang, dapat pahala, tapi dengan istri berlipat ganda. Niat yang baik. Untuk menjaga mata kita, menjaga syahwat kita yang liar, sehingga kita punya pelampiasan yang halal, bersih, dan terhormat. Dengan niat yang baik. Memangkana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini syarat bahwasanya ada orang hijrah kepada dunia hanya untuk dunia, nasib. Bekerja hanya untuk cari dunia, pergi ke satu tempat untuk cari dunia, ya dapat dunia saja. Bukan Allah yang dicari. Atau mencari seorang perempuan hanya untuk dinikahinya saja, mendapatkan seorang perempuan. Tetapi hendaknya kita bisa menggunakan, nanti kita bisa menghadirkan niat di dalam semua pekerjaan kita, biarpun itu yang katanya mubah, akan menjadi nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kependidikan niat di sini? Yang mau menikah ingat niat karena Allah. Kalau Anda ingin bekerja, jangan semata-mata untuk mendapatkan rupiah, akan tapi ingat engkau bekerja untuk memberikan nafkah anak istrimu karena Allah, dan itu perintah dari Allah, dan yakini kalau itu adalah pahala besar di hadapan Allah. Bahkan perjalananmu untuk mencari rizki itu adalah termasuk jihad kalau niatmu benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu pentingnya niat karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jika orang lupa di dalam berniat, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka niat itu penting. Niat itu adalah di permulaan, tapi untuk tujuan. Namanya niat itu dimulai dari awal, tapi untuk tujuannya nanti. Mulai dari melakukan pekerjaan, dia berniat. Berarti mulai dari awal. Untuk tujuannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk amal apapun yang Anda lakukan dari amal-amal dunia sekalipun, ingat, tolong lintaskan niat karena Allah agar punya kualitas, punya nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak akan menjadi budaknya manusia dalam berjuang. Ada orang kelihatannya berjuang. Pernah dengar orang yang pernah berjuang untuk karena dia merasa menjadi tulang punggungnya keluarga. Saya anak pertama laki-laki, adik saya banyak. Saya adalah tulang punggung dalam rumah tangga saya. Bapak saya meninggal, ibu meninggal. Saya bertanggung jawab untuk adik-adik saya. Ada mungkin seorang perempuan yang seperti itu juga. Atau siapapun ada. Akan tapi niatnya salah bukan karena Allah. Maka dia hanya menjadi pejuang keluarga. Tidak di hadapan Allah mulia dia. Sehingga kebanggaan dia adalah kebanggaan di hadapan manusia yang namanya keluarga. Dan kalaupun disanjung oleh orang, dia bangga hanya karena dia menjadi pejuangnya keluarga. Itu saja. Oh, dia pertahankan itu. Sampai mungkin ada orang yang menunda pernikahannya seorang laki-laki gara-gara saya tulang punggung dalam rumah tanggaku. Sehingga kalau saya menikah nanti takut nanti bagaimana adikku dan sebagainya. Takut tidak terawat adiknya dan sebagainya. Sehingga dia tidak menikah. Atau mungkin mengambil tidak menikah hanya karena. Tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya hanya ingin menjadi pejuang keluarga. Tidak kenal Allah. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sehingga tidak mustahil dia melakukan keharaman. Kenapa? Hanya ingin disebut sebagai pejuang keluarga. Mungkin dia melakukan keharaman, kebutuhannya tidak dipenuhi secara halal. Lihat. Dan ada hal-hal yang semacam ini. Ada suatu ketika seorang laki-laki bercerita kepada kami dengan yang demikian itu. Dia berkata, secara syahwat saya besar dan saya khawatir terjerus dalam keharaman. Cuma saya takut kalau menikah nanti adik-adik saya tidak terawat dan sebagainya. Kamu pejuang manusia, bukan pejuang Allah. Oh, kamu punya kebutuhan, kenapa tidak kau penuhi kebutuhanmu? Cari istri yang bisa membantu dalam berjuang. Ada lagi karena ibuku, karena bapakmu dan sebagainya. Jangan menjadi pejuang manusia. Pejuang manusia karena Allah baru benar nanti. Dan alangkah banyaknya orang yang tertipu. Dia ingin menyelesaikan urusan keluarganya, tapi urusan dirinya dengan Allah tidak terpenuhi. Maka dia melakukan kemaksiatan keharaman. Kalau memang engkau berjuang karena Allah, engkau tidak akan melanggar Allah. Enggak akan takut melanggar Allah. Ada. Sehingga dia menikmati perjuangannya. Kenapa? Dia disanjung oleh manusia. Ini adalah seorang anak yang baik dengan adik-adiknya. Dia seorang kakak adik baik dengan adik-adiknya. Seorang anak baik dengan ibunya. Semua orang mengagumi dia. Hebat. Dan berhasil dia. Anak adik-adikku bisa sekolah semuanya. Adik-adikku bisa mandiri semuanya. Adik-adikku bisa semuanya. Masya Allah. Akan tetapi, dia tidak ingat Allah. Dia hanya menjuang manusia. Ini ada salah niatnya yang tidak benar. Maka hendaknya semua berjuang itu hanya karena Allah. Biarpun kelihatannya urusan dunia, tapi karena Allah. Maka kami selalu ingatkan kepada siapapun yang dia sibuk dengan urusan dunianya, jangan sampai duniamu hanya untuk dunia, maka rugilah engkau. Duniamu akan kau tinggalkan. Sampai dikatakan dalam satu syair, "Aratolibad dunya wa intola umruhu." Aku lihat seorang pencari dunia itu biarpun umurnya panjang, kaya raya, wanala minad dunya sururaw wa an'uma. Dia mendapatkan kenikmatan dunia, mobil ada, semuanya ada, rumah ada. Kabanin bana bunyanahu faaqamah. Akan tapi kalau disaksikan, dia seperti seorang yang membangun sesuatu sampai bangunan itu tegak, kokoh, pabriknya, rumahnya, mobilnya. Falamma stawa maqad banahu, setelah benar-benar sempurna apa yang dibangun, tahaddama mati dia. Begitulah urusan dengan dunia. Kalau hanya untuk dunia, tapi yang mencari dunia untuk Allah, lihat. Apa yang ia bangun akan dilihat di akhirat, yaitu apa? Bangunan-bangunan untuk akhirat. Dia bangun untuk anak-anaknya, rumah yang cukup, rumah yang layak, kendaraan yang bagus. Akan tapi dia cerdas, aku mencari dunia bukan untuk dunia saja, akan aku gunakan untuk Allah. Dan lihat benarnya. Sehingga membangun dia, membangun masjid, membangun madrasah, membangun pondok dan sebagainya, lihat. Wa intahaddama, biarpun dia hancur, bangunannya akan ditemukan nanti di alam barzahnya. Bahkan ditemukan nanti di akhirat, dia cerdas. Padahal sama-sama jadi dunia. Makanya kami himbau kepada siapapun yang pencari dunia, jangan sampai lupa duduk di meja kerjamu untuk ingat Allah, lintaskan niat yang mulia. Kalau seandainya aku untung, akan aku berikan kepadamu, ya Allah, mungkin 1%, 2,5%, 10%, 50%, bahkan mungkin semuanya. Dan alangkah banyaknya orang seperti itu. Jadi jangan murni untuk urusan dunia saja. Jadi lintaskan di dalam hatimu niat yang baik, ini yang penting. Dan juga yang mau menikah, disebutkan di sini, wamangkana dicerautil imratin yang kihulid dunia usibwa, oh imratin yang perempuan wanita. Disebut kalau Rasulullah perempuan, ada orang menikah hanya urusan perempuan. Nanti akan menjadi budaknya seorang istri, bukan menjadi budak Allah, mengabdi kepada seorang istri karena diperbudak seorang istri. Karena waktu menikah bukan karena Allah, dia mulai memilihnya pun tidak memilih orang yang kenal Allah, sehingga mengambil asal perempuan. Dan wanita ini, Nabi SAW lalu berwasiat dengan wanita. Waktu menjelang wafat, Nabi berwasiat kepada umat beliau tentang as-salah, as-salah. Kemudian Nabi berwasiat, an-nisa, an-nisa, perempuan-perempuan. Istausu bin nisa ya khaira. Nabi wasiat tentang perempuan, karena perempuan ini Masya Allah, luar biasa. Jika engkau salah di dalam berurusan dengan mereka, neraka bagimu. Tapi kalau benar ngurusi mereka, surga juga bagimu, hai kaum pria. Dan ketahuilah wanita adalah, ada kalau kisah Sayyidina Adam AS adalah juga, apa yang diinginkan oleh Sayyidina Hawa, Sayyidatuna Hawa, menjadikan Sayyidina Adam menurutinya. Dan dari masa ke masa semacam itu. Karena wanita dengan kelembutannya, wanita dengan segala bentuk kewanitaannya, itu adalah ada daya goda kepada seorang laki-laki dan juga menjadikan lemah seorang laki-laki. Sampai dikatakan dalam hadis seperti itu. Orang yang cerdas pun bisa menjadi bahlul di depan kaum wanita. Makanya hati-hati berurusan dengan wanita. Harus benar karena Allah. Sampai Nabi sudah mengingatkan bahwasanya fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah yang namanya wanita. Jadi fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Kalau salah dia dalam berurusan dengan wanita, maka sesungguhnya dia telah mengambil langkah yang salah. Langkah yang salah. Menikahnya pun diajar oleh Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau menikah dengan seorang perempuan, ingat. Arba'in, empat hal yang harus kau perhatikan. Pertama apa? Limaliha, lijamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha, fatfar fitadiddini taribat yadak. Boleh seseorang terpesona dengan kecantikannya? Ya, wajar. Membangkitkan. Karena itu adalah memberikan semangat. Di dalam urusan suami istri, mungkin. Kemudian hartanya. Boleh seorang laki-laki melihat mungkin dia seorang wanita kaya. Mungkin. Atau mungkin lihat yang lemah lembut perangainya, tutur katanya, dan seterusnya. Hasab. Akan tapi Nabi mengingatkan, itu semua harus kau jadikan nomor. Yang nomor kesekian, yang kau dahulukan adalah, fadfar bidadiddini taribat yadak, hendaknya yang kau dahulukan adalah, fadfar bidadiddini, orang yang punya agama. Kalau punya agama, bisa benar. Kalau kau tidak mengambil yang punya agama, maka engkau akan menjadi salah-salah dalam menjalani hidup ini. Nabi SAW pernah mengingatkan tentang wanita. Mataraktu finnasi ba'di fitnatan adar ala rijali minan nisa'i. Aku tidak meninggalkan fitnah, godaan yang paling dahsyat di dunia ini yang aku tinggalkan bagi kaum laki-laki melebihi dari seorang wanita. Laki-laki korupsi besar-besaran itu hanya karena itu istrinya minta rumah baru, mobil baru, dan sebagainya. Tetapi seorang istri pendukung dahsyat menuju surga kalau benar. Makanya jangan meremehkan. Jangan sok hebat mentang-mentang ustaz hebat, alim, dan sebagainya. Oh ceramah, berising, mimbar. Pokoknya hebat. Ngambil istri enggak pilih-pilih. Ambil istri enggak pilih-pilih. Kadang-kadang ada kesombongan. Ini seorang laki-laki yang mentang-mentang dia nyantri lama-lama dengan bahasa yang Aku yang penting ambil cantik kok. Kalau masalah pinter, akhlak nanti saya didik. Hebatnya, sombongnya. Sebab kalau akhlak kan bisa berubah, tapi kalau wajah gimana bisa berubah? Ini bahasa-bahasanya santri ini biasanya. Akhirnya menikahlah dengan perempuan hanya mengambil cantiknya saja, enggak beradab, enggak berakhlak dan sebagainya. Enggak bisa dakwah, enggak jalan. Mendukung enggak, ganggu iya, malah kadang-kadang mencemarkan nama sang suami, mengotori nama sang suami karena salah memilih. Ya. Jangan ngeremehin, jangan sombonglah hai kaum pria, kan begitu. Harus kau pilih yang benar, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Wanita yang salehah. Yang dikatakan sebaik-baik wujud di dunia ini adalah wanita yang salehah. Dunia mata semuanya adalah barang-barang ini adalah. Tapi yang paling bagus wanita salehah. Wanita dianggap sebagai barang akan. Tapi bukan maknanya barang yang direndahkan, tidak. Perlu dimuliakan. Dan wanita bukan permata, lebih agung dari permata. Dan godaan setan dianggap ringan. Kalau orang digoda oleh setan mah enteng. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, inna kaita syaitan kana dha'ifa. Kalau tipu daya mah setan mah enteng. Al-Quran mengatakan dha'ifa. Kaita syaitan, godaan setan itu dha'ifa. Tapi Allah juga menjelaskan, inna kaita kunna azim. Godaanmu ini dahsyat, wahai wanita. Godaan wanita adalah azim, berat. Masya Allah. Penggodaannya adalah sambil nangis, apalagi di perutnya ada kandungannya. Sudah bingung suami ada. Nangis-nangis, ini anakmu, ini mu. Akhirnya melakukan yang haram. Tapi seorang wanita yang luar biasa, benar, soleha. Subhanallah, penghantar surga bagi seorang suami. Semoga ini adalah penghantar ke surga semuanya. Ada sebagian orang memang tidak peduli urusan wanita. Maka wanita ini perlu dimuliakan di rumah kita. Karena apa? Kalau rendah menjadi rumah, sebuah rendah sebuah keluarga. Wanita harus dididik dengan kebenaran. Di negeri kafir sana, lihat, perempuan direndahkan. Rusaklah. Sampai wanita tidak anggap sebagai madrasah. Madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibunda yang baik. Ibunda yang baik. Dan pendidikan pertama bagi seorang bapak kepada anaknya adalah memilih istri yang baik, yang benar. Ada seorang laki-laki, seorang anak ribut dengan bapaknya, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Bapaknya marah-marah mengadukan tentang kejahatan anaknya. Anaknya bandel, anaknya durhaka, anaknya enggak bakti. Akhirnya ngadep kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba sang anak bertanya, wahai khalifah, apa sih kewajiban bapak kepada anaknya? Bapak saya menuntut kewajiban saya kepadanya. Saya punya bapak menuntut saya berbakti kepadanya. Cuman saya ingin tahu ya khalifah, apa sih kewajiban seorang bapak kepada anaknya? Sebelum terlahir anak itu sendiri. Dijawab oleh khalifah Umar, kewajiban seorang bapak kepada anaknya sebelum anak itu terlahir adalah yang pertama, memilih ibu yang baik. Jadi kalau seorang laki-laki memilih ibu yang salah, itu adalah sebetulnya telah dolim kepada anak. Dolim kepada seorang anak. Yang suami kan kerja, pulang berangkat pagi, pulang sore. Anaknya akan dipeluk oleh seorang ibu. Kalau dia adalah serigala, akan menjadi serigala. Tapi kalau dia seorang ibu yang soleh, yang baik, akan menjadi baik. Makanya perlu memilih pasangan yang benar, istri yang benar, istri yang baik. Baik, kembali kepada masalah niat, lihat. Dan niat yang baik hanya akan berlaku kepada sesuatu yang baik. Nggak ada niat yang baik untuk sesuatu yang jelek, nggak bisa. Niat yang baik untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik saja jika tidak diniati menjadi tidak baik. Nggak ada orang mencuri niat untuk nolong orang, itu nggak ada. Tetap mencuri. Sampai sebagian, semoga Allah memberikan petunjuk kepada seorang wanita. Suatu ketika ada orang bercerita bahwasanya dia itu adalah ditinggal suaminya. Setelah ditinggal suaminya, harus punya anak, meninggalkan 3 anak atau berapa anak. Sehingga wanita itu, karena kalau bekerja susah, akhirnya wanita tersebut menjual dirinya. Lihat, semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan pertolongan, memberikan pintu halal untuknya. Lihat. Cuman alasannya apa? Alasannya tujuannya baik. Kalau saya tidak begini, siapa yang membiayai anak-anak saya? Untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan mungkin disekolahkan di tempat yang baik. Cuman ini karena ketidakmengertian. Bahasanya, Niat yang baik tidak akan berpengaruh kepada sesuatu yang jelek. Kalau sudah jelek, ya jelek. Makanya niat yang baik untuk sesuatu yang baik. Biarpun itu sesuatu yang mubah. Maka Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana bicara tentang niat, pentingnya niat. Dan niat, dengan memperbanyak niat semakin banyak pahala kita. Ada sebagian orang salah, yaitu melakukan keburukan tapi katanya untuk kebaikan. Tujuan baik kayak apapun misalnya, niatnya kan baik. Tapi kalau cara menggapai tujuan tersebut dengan cara yang haram, tidak akan sampai kepada tujuan. Jangan salah. Tujuanmu baik seperti apapun, jika ternyata saat engkau meniti tujuan tersebut untuk menggapai tujuan tersebut dengan cara yang tidak baik, niatnya baik, tapi pekerjaanmu tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Maka harus perilakunya baik dengan niat yang baik. Kalau perilaku yang tidak baik diniati baik, ya tetap tidak baik. Maka untuk mengetahui perilaku baik ini bagaimana, tentu dengan ilmu ini. Halal atau haram, halal, haram, halal, haram. Maka yang selalu ingin membenahi niat, harus membenahi lahirnya juga. Belajar. Ada orang ingin bantu pondok dan sebagainya, tapi kerjanya dan sepak terjang usahanya adalah tidak diperhatikan halal haramnya, enggak akan membuahkan kebaikan itu semuanya. Hanya mungkin disanjung oleh seseorang bahwasanya dia dermawan, dia berbuat baik dan seterusnya. Awas, hati-hati di sini. Membangun masjid adalah bagus. Siapa yang mengatakan bangun masjid tidak bagus? Semua orang tahu bangun masjid adalah bagus untuk sholat berjamaah, untuk dan sebagainya. Biarpun bagus, tapi caranya enggak benar. Menggerakkan pelacur, menggerakkan perampok. Pokoknya cepat banyak deh. 10% dari hasil melacurmu lah 10%. Yang rampok juga lah paruan deh. Atau ayo anak-anak muda di sini, karena masjid harus cepat jadi untuk hari raya Idul Fitri. Coba lah cepat kamu. Ambil duitnya orang-orang itu. Tujuannya baik membangun masjid, akan tapi caranya adalah tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi lihat, niat itu begitu pentingnya, tapi ketahuilah niat tidak akan berpengaruh kalau memang sesuatu itu adalah tidak baik. Dan kemudian tanda niat baik adalah niatmu serius, niatmu benar adalah akan kau wujudkan saat kau mampu. Mungkin begini. Ada orang berjanji niat, saya akan bekerja niat karena Allah. Kalau nanti saya kaya, saya akan banyak bersedekah dan banyak berinfak. Niatnya baik. Dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik. Cuma niat baik itu harus ada buktinya dong. Tidak cukup orang niat-niat tok tapi enggak ada bukti. Kapan itu buktinya? Di saat benar-benar kaya, apa yang kau lakukan? Di saat kau benar-benar kaya, ternyata engkau kok ogah-ogahan dalam bersedekah dan infak, berarti niatmu dulu bohong. Sebab sudah enggak bisa dipungkiri niat di dalam hatimu, dan hati itu yang menguasai anggota tubuhmu. Ya memang hatimu mencari dunia adalah dulu untuk Allah, sebagian akan aku berikan untuk Allah, pasti akan kau berikan untuk Allah. Ini secara otomatis tidak bisa dipungkiri. Nah, ini mengambil untuk Allah. Ya bekerja karena Allah, lihat. Kalau niatnya benar. Sama Imam Ghazali mengisyaratkan, ada orang niatnya kayaknya menuntut ilmu, kamu untuk apa nyantri? Mungkin ini lanjutan nanti tadi pagi. Orang nyantri saya ingin punya ilmu yang manfaat. Maksudnya apa? Ya biar saya bisa mengamalkan ilmu dan sebagainya. Baik, benar. Tatanya melewati satu masalah amal-amal yang baik. Lah kalau sudah melewati satu masalah amal yang baik dan dia faham dan dia mampu melakukan, kok tidak melakukan, berarti niatmu dulu bohong. Kamu sudah ngerti ilmunya dan kamu mampu untuk melakukannya, lah kok kenapa tidak melakukan? Berarti niatmu dulu bohong. Sebab niat itu dalam hati kuat, niat itu matiah kendaraanmu untuk sampai tujuan itu, ya niatmu yang benar itu. Kalau niatnya setengah-tengah, lihat, atau niatnya bukan karena Allah, hanya niatnya latah saja. Aku niat menuntut ilmu karena Allah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Tidak disadari oleh hatinya, ilmu manfaatnya gimana? Ilmu yang bermanfaat untukku, yang menyelamatkan jemariku dari neraka, yang menyelamatkan mataku dari neraka, yang menyelamatkan kakiku dari neraka, yang menyelamatkan anggota tubuhku dari neraka. Niat. Sehingga dia saat dia menuntut ilmu, untuk itu loh. Untuk menyelamatkan dirinya. Sehingga dia mendapatkan ilmu keharaman. Aku tidak boleh melakukan yang haram. Lihat, ilmu taat, aku harus melakukannya. Karena apa? Niatnya benar. Aku mencari harta ini karena Allah. Maka di saat mendapatkan, diberikan untuk Allah. Tapi kalau niatnya hanya niat di lidah saja, latah saja, aku niat-niat. Tidak disadari dengan hatinya. Maka begitu pentingnya niat ini. Niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innamalikulli imri'in manawa. ketahuilah seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Maka ayo kita semua benahi niat kita. Kita datang ke sini karena apa? Mungkin latah ikut-ikutan. Tidak benar niatnya. Niat yang baik karena Allah ingin mengamalkan ilmu. Dan bawa pulang ilmu itu untuk kita amalkan. Amalkan ilmu itu. Walau bil usyri. Biarpun hanya 1/10 dari yang kita ketahui. Atau biarpun hanya sekali dari amalan sunnah yang kita dengar. Mungkin kita belum bisa. Dan kita mohon maaf kepada Allah. Ya Allah, aku hari ini mendengar ilmu sunnah ini ya Allah. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Minta ampun kepada Allah. Biar urusan sunnah. Kalau wajib, jangan sampai ditinggalkan dong. Urusan sunnah. Bercerita apa kebaikan apapun. Misalnya mendengar salam tahajud. Atau yang belum bisa tahajud. Istighfar ya Allah. Aku sudah mendengar ilmu tahajud. Tahajud sunnah. Tapi aku kok belum bisa melakukannya. Minta ampun kepada Allah. Sebagai tanda kalau dia menyesal. Itu tanda niatnya dulu benar. Kenapa menyesal dia? Aku sudah punya ilmu kok tidak bisa melakukannya. Dulu mau menikah katanya ingin cari kawan untuk beribadah kepada Allah. Waktu akad pun sudah dibimbing. Ya. Niat jadi tempat teman ibadah karena Allah. Setelah menikah jarang ngaji malah. Ini kan problem nih. Ayo, ini pengantin-pengantinnya itu. Setelah menikah. Dulu waktu masih bujang lu Masya Allah rajin. Oh jangan-jangan ngaji hanya ingin cari jodoh. Ini tadi. Ini dunia yusifu imratin yang kihwa. Jangan-jangan dari majlis yang ingin nikah. Toh. Buktinya setelah nikah bubar yang ngajinya. Tapi kalau benar niatmu karena Allah, lihat semakin giat. Karena sudah diberi oleh Allah nikmat. Pasangan yang halal, yang mulia, semakin giat. Lihat niatnya, biar saya mencari duit nanti untuk ibadah dan sebagainya. Sudah dapat sepeda, punya sepeda, dapat motor. Semakin dapat sesuatu yang lebih besar, semakin jauh dari Allah. Awas hati-hati, niatmu yang salah. Dan jika niatmu salah, semuanya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bin niat. Maka semua koreksi tentang niatmu. Dan ingat, sebaik apapun niatmu, jika pekerjaannya tidak baik, tidak akan sampai kepada Allah. Anda dengar program Pondok Pesantren, maka ketahuilah, yang harus Anda lakukan dengan cara yang baik, bukan cukup dengan niat yang baik. Aku ingin niat bantu pesantren, aku niat ingin bangun pondok, akan tapi jika ternyata engkau ambilkan dari harta yang haram, yang benar tidak akan sampai kepada Allah. Makanya kami pun selalu seru kepada siapapun ingin bantu pondok ini, tolong selesaikan urusanmu dengan Allah dulu. Jika zakat harus dibayar-bayarkan zakatnya dulu. Jangan kau bayarkan ke pondok ini. Jika kau punya tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Selesaikan dulu urusanmu dulu kepada Allah. Baru bantu untuk pembelian tanah sebelah ini. Berapa ibu? Jangan lupa ibu bapak untuk mendoakan ya. Yang serius bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan jangan lupa untuk banyak berdoa. Kita membeli tanah sebelah ini. Kurang lebih harganya 2,5 miliar lebih. Mohon segera diniatkan. Semuanya niat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan doa. Dan doa yang luar biasa. Doa setiap malam. Setiap malam. Kekuatan doa itu dahsyat. Dan kami yakin betul. Dengan doa-doa itu. Bahkan yakin di antara para hadirin ini memang ada hamba yang dicintai oleh Allah. Sehingga kapan kami memohon, meminta untuk didoakan itu selalu ada jawaban di esok harinya. Jawaban ini belum dijawab. Kayaknya belum serius doanya ini. Doa kamu sambil nangis minta kepada Allah. Ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan pembelian tanah di sini. Baik ini saja insya Allah. Hal yang mau ditanyakan silakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dalam kitab sahihnya. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ruwa Imamul Muhaddithina Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Abu al-Husayn. Muslim bin Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qashairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubil musannafati. Kitab Sahih Bukhari adalah paling sahihnya kitab di atas bumi ini dan di bawah kolong langit setelah Al-Qur'an. Allahu a'lam bissawab. Baik, sekawan katakan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, hadirkan juga para pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, akan berikan kesempatan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan tentang niat. Biasanya kan di sekolah sendiri kan ada wisata ke Borobudur. Itu kan tempat ibadahnya orang Buddha. Kan kalau kita masuk kan biasanya nggak boleh itu ya dalam hukum Islam. Nah, misalkan kita niat ke sana dengan niat ingin mencari ilmu tentang di sana, itu bagaimana Bu ya? Soalnya kan masuk ke situ juga kan nggak boleh, karena itu bukan tempat ibadahnya orang Islam. Minta penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari penanya, ibu-ibu. Satu orang, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau nanyakan atas keluarga saya, Bu ya. Mohon penjelasannya, ibu saya pribadi sudah menunaikan ibadah haji dan umroh. Tetapi sekarang mau pergi lagi umroh dan semua keluarga saya dan adik saya suruh bikin musola untuk semuanya. Mana yang didahulukan, Bu ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah wisata ke tempat-tempat yang tidak terhormat, karena itu adalah untuk merendahkan Allah. Tempat ibadah-ibadah itu tempat maksiat yang paling besar adalah ya seperti itu. Katanya kita melihat tempat berzina, kita melihat tempat mabuk adalah tempat hina. Akan tetapi tempat untuk menyembah selain Allah adalah sehina-hina tempat. Harus kita yakini itu. Dan ini bukan merendahkan siapapun. Karena ini adalah untuk merendahkan Allah. Maka itu adalah tempat yang tidak baik. Dan seharusnya jangan ziarah ke sana. Ngapain ziarah ke sana? Anda kalau ikut rombongan, Anda niatnya baik. Anda ingin tahu Borobudur untuk membuat, atau karena sebuah tujuan ilmiah. Anda tahu hubungannya dengan apa. Ilmiah yang ada hubungannya dengan agama, Anda boleh saja datang ke tempat tersebut. Akan tapi Anda membawa rombongan ini tidak semuanya adalah ngerti. Paling tidak itu membuat syiar mereka semakin dahsyat. Jadi kalau wisata itu yang benar, wisata adalah ke tempat-tempat mulia, kemudian di situ ada sholat, kemudian di situ ada pengajian, ada... Nah, cuman ini sudah menjadi budaya latah, SMP, SMA, sudah berangkat seperti itu. Yang membawa adalah guru agamanya, hebat. Guru agamanya yang mengantarkan. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni. Harus ada cerdas di situ. Bahkan mampir saja sebenarnya kita waspada. Misalnya kita tujuannya baik mampir ke tempat tersebut, jangan-jangan semua dihapus dengan datang ke tempat-tempat yang semacam itu. Gak ada perlunya di tempat semacam itu. Belum lagi masalah, ini adalah umum. Belum lagi yang datang ke sana adalah tidak semua orang yang menjaga kehormatan, belum lagi aurat dan sebagainya kebuka. Ini banyak ruginya kita datang ke tempat yang semacam itu. Coba, adalah biasanya adalah orang. Orang yang banyak datang ke sana. Orang macam-macam yang datang ke sana. Ada yang tidak ngerti tentang tata krama berpakaian dan sebagainya. Sehingga banyak membuka aurat di sana. Bagaimana kita akan mengatakan bisa untuk survei? Survei ke tempat lain. Tempat lain kalau ada ke tempat lain. Tidak usah datang ke tempat-tempat yang semacam itu. Ada maksiat. Kita menuju tempat yang di situ ada maksiatnya. Baik, mohon ini para guru-guru SMP, SMA ini merubah cara berpikirnya. Kalau memang saya harus... Mending hutan belantara itu bagus. Atau melihat sesuatu yang memang aman di situ. Tidak ada keharaman. Tidak ada buka aurat dan sebagainya. Tidak ada kemaksiatan. Jadi datang ke tempat tersebut kalau hanya untuk kunjungan ziarah senang-senang adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Mungkin bahasa lain adalah haram. Karena apa? Untuk apa? Kita bayar ke situ. Kemudian belum lagi di situ banyak keharaman tadi. Kalau memang pergi ke tempat yang baik. Cuman kalau Anda punya tujuan untuk melihat sesuatu, dikatakan bahwasanya datang bahkan sholat di dalam gereja pun sholat ya. Memang sudah waktunya sholat kalau kita pas di dalam gereja, ya kita wajib melakukan sholat biarpun di dalam gereja. Yang nggak benar adalah mau sholat pergi gereja, itu orang sakit. Ini beda loh ya, kita lagi suatu ketika lagi ngapain, kemudian di situ lagi ngobrol, mau diskusikan tentang apa gitu, di dalam gereja mungkin karena ada sebuah tujuan, karena banyak orang-orang, mungkin kita masuk ke satu kampung. Di situ kampungnya orang Nasrani semuanya. Kemudian kita diajak diskusi sebagai seorang Muslim pendatang dan sebagainya. Dan mereka mengajak diskusi di gereja. Baik kita ngobrol, apa-apa diskusi bagaimana saya sebagai pendatang baru, saya mau tinggal di sini dan sebagainya. Baik. ngobrolnya di gereja, masuk waktu zuhur, ya sholat di gereja, nggak ada masalah. Karena memang tempatnya di situ yang aneh, nggak usah kita bawa, yuk kita jamaah di gereja, itu sudah aneh, itu nggak begitu. Atau pas Anda lagi mengadakan survei untuk menulis sebuah sejarah perkembangan Islam, kemudian pertemuan budaya-budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha, kemudian Anda harus punya bukti-bukti atau sejarah, Anda harus melihat Prambanan, Borobudur, lalu Anda harus pergi kemana, karena Anda harus meminta cerita tentang Raja Majapahit, kemudian masuknya Islam, kemudian dengan Raden Fatah, semuanya. Anda ingin menulis sejarah, harus survei ke tempat itu. Di Borobudur pasnya. Lah, tujuanmu adalah bukan untuk wisata, harus saya melihat seperti apa. Untuk melihat gambarnya, untuk saya buat buku yang indah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Lah pas di sana masuk waktu asar, ya sholat di situ gak apa-apa. Tapi yang gak benar adalah datang untuk sholat di situ. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya, kalau memang benar tujuanmu adalah kebaikan, Anda boleh datang ke gereja sekalipun. Anda datang ke tujuannya kebaikan. Untuk tahu keadaan gereja, datang ke gereja. Apa yang dilakukan di dalamnya? Jangan-jangan merongrong persatuan umat dan seterusnya. Anda masuk boleh untuk tahu. Tapi kalau untuk wisata adalah mengagungkan sesuatu yang menjadikan, untuk bermaksiat kepada Allah adalah termasuk mengagungkan syiar yang haram, hukumnya adalah haram. Dan hal yang semacam itu disepakati. Mengagungkan syiar atau mengangkat syiar, mengagungkan sesuatu yang di situ untuk bermaksiat adalah haram. Borobudur dibangun adalah untuk menyembah selain Allah. Semuanya orang tahu itu. Borobudur dibangun untuk menyembah selain Allah. Dan menyembah selain Allah adalah dosa menyekutukan Allah. Lebih gede daripada dosanya berzina dan sebagainya. Lebih gede daripada dosanya berjudi. Lebih gede daripada dosanya mabuk. Sebab menyekutukan Allah. Baik. Kemudian ini. Jadi Anda pergi ke tempat tersebut. Kalau memang ada tujuan yang jelas. Ini reka-reka saja. Oh, saya ikut rombongan. Saya sebagai ketua panitia rombongan ziarah. 7 keajaiban dunia misalnya. Di antaranya Borobudur dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya tujuannya sih ya wisata. Cuman ya biar tidak disalin sama ustaz, lalu dirubahlah niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Saya niat untuk ini. Kalau itu Allah itu bohong. Allah Maha tahu. Kalau memang engkau datang ke sana sebuah tujuan, ya Allah Maha tahu juga. Tapi kalau hanya untuk nutup-nutupi saja, ya Allah juga tahu yang ada di dalam hati kita. Baik, hati-hati dalam kita berkunjung ke tempat-tempat. Termasuk di tempat apapun, di situ ada keramaian, kalau ada kemaksiatannya, kita tidak perlu datang ke tempat tersebut. Dan hukuman Allah akan diberikan kepada seorang hamba ya, di tempat bermaksiat, biarpun orang soleh ada di dalamnya. Baik. Bukan orang yang dolim saja yang mendapatkan musibah dari Allah, termasuk yang baik pun jadi kena. Kalau Allah ingin nurunkan musibah, baik. Yang kedua adalah, ada keluarga sudah haji dan umroh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian ingin mengulang haji dan umrohnya, karena kerinduannya kepada Makkah dan sebagainya. Lalu di sisi lain ingin bangun musola, tidak jadi-jadi, bagaimana? Apa yang dipilih? Antara haji, umroh, lalu bangun musola? Tahuilah kita harus tahu secara umum. Secara umum bahwasanya, yang namanya haji dan umroh adalah ibadah qasirah. Ibadah yang pahalanya hanya terbatas untukmu saja. Banyak sebagian orang kaya tertipu dengan ibadah ini. Akan tapi jika engkau bangun madrasah, bangun pondok pesantren, bangun masjid, itu adalah ibadah yang muta'addiyah. Bagaimana ibadah muta'addiyah? Ibadah yang pahalanya adalah terus sambung menyambung, tidak ada hentinya. Tapi orang lebih senang umrah, sebab umrah kan gagah naik pesawat itu. Ya, gagah naik pesawat. Umrah yang ke-16. Umrah sekeluarga. Umroh ini, akan tapi kita salahkan sebagian keluarga yang memang dia subhanallah sudah banyak kebaikannya. Yang menjadi masalah adalah misalnya duit saya itu cuma untuk umroh sekali tok ini. Misalnya saya punya duit cuma 25 juta. Saya sudah pernah haji dan saya sudah pernah umroh. Di hadapan saya adalah bibi saya masuk rumah sakit, masjid tidak beres-beres. Dengan duit 50 juta ini saya gunakan umroh atau ini pilihannya begitu. Pilihannya untuk menyantuni, untuk mengobati bibi saya atau umroh. Atau pilihannya untuk bangun pesantren atau bangun masjid atau umroh. Kalau duitnya cuma sebegitu, kan tidak bisa dibagi, ya pilihannya adalah yang muta'adiyah. Wong umrohnya sudah kok. Yang muta'adiyah bangun masjid. Cuma kalau duitnya banyak, yang hebat adalah umroh tetap jalan, tanda kerinduanmu kepada Allah, bantuannya juga jalan. Tapi akan menjadi hawa nafsu jika engkau paling pelit. Sebab ada orang jago umroh itu super pelit. Iya. Wah, kalau umrah itu berol-berolan dengan keluarga, semuanya. Pakai yang kelas elit. pakai namanya ini hotel yang paling bagus, pesawat yang ini. Lalu diminta sumbangan saja, mikirnya masalah 2 seminggu. Nanti dah saya pikir-pikir. Ada model manusia, ini manusia yang tertipu. Dikhawatirkan umrohnya bukan karena Allah. Sebab berbuat baik itu adalah tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Akan tapi mengikuti apa yang Allah titahkan sesuai dengan kebutuhannya itu. Loh. Tiba-tiba Allah mengirim bibinya sakit, berarti yang harus kau perhatikan itu. Bukan hanya mikir umroh-umroh. Alangkah banyaknya orang mikirin umroh, tapi tidak pernah peduli dengan bibinya yang melarat. Itu adalah kakak daripada adik ibunya, atau adik daripada ibunya. Mungkin pamannya, mungkin keponakannya. Dia masih memperjuangkan untuk umroh keluarga tadi itu. Biarin deh mati-mati, yang penting kita umroh keluarga. Innalillah. Enggak seperti itu. Tolong wahai orang yang senang umroh, pikirkan kembali. Dan memang sekarang ada orang yang umroh adalah menjadi suatu upaya untuk menyelamatkan anak-anak. Kalau perbandingannya begini, aduh, anak-anak saya ini biasanya kalau liburan ini mintanya adalah ke Eropa, keliling kemana, ke negeri-negeri kafir, innalillah. Berarti kalau memang begitu, hei hamba Allah, alihkan anak-anakmu untuk umroh. Pilihannya begitu. Pilihannya adalah kalau tidak negeri-negeri. Jadi sekarang wisata kok negeri kafir, innalillah. Coba kami kepada saudara-saudari yang diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, kemudian membiasakan anaknya untuk pergi ke negeri kafir. Apa yang terjadi di sana? Di sana itu kalau sudah negeri kafir bebas melakukan keharaman. Zina enggak ada yang ngurus. Mau mabuk pun boleh di sana. Belum aurat-aurat akan terlihat di sana. Takutlah kepada Allah jika harus membawa anak-anak ke tempat yang haram yang semacam itu. Tempat negeri kafir itu. Sehingga hukumnya pergi ke negeri kafir kalau bukan untuk dakwah adalah haram. Pergi ke negeri kafir jika bukan untuk mengajak orang kepada kebaikan, hukumnya adalah haram. Jangan latah dengan kekayaanmu. Kekayaanmu adalah seharusnya kau gunakan untuk menjadi orang mulia. Ini kami seru kepada orang-orang kaya. Semoga dengan ini menjadi selamat semuanya. Kami rindu orang kaya itu menjadi ahli surga juga. Cuma sering latah. Lihat, ngikuti program anaknya. Pergi ke negeri kafir. Mau ngapain? Jika ke sana untuk mengajak kepada kebaikan, silahkan. Anda ingin pergi ke Amerika sana untuk berdakwah. Anda pergi ke Australia untuk berdakwah. Anda pergi ke Jepang untuk berdakwah. Kalau jalan-jalan, hati-hati. Hati-hati. Engkau di kamar hotel, anakmu 2 jam keluar, bisa melakukan bermacam-macam di luar sana. Jangan mengatakan, oh anak saya baik, tidak apa-apa. Orang paling sombong ya orang begitu. Namanya the youth. Tidak pernah waspada dengan anaknya. Oh, anak saya mah baik hidup, enggak mungkin ngapa-ngapain. Oh, setan paling senang dengan manusia kayak begitu tuh. Seorang harus merasa punya ghirah, punya cemburu, tidak. Putriku adalah istimewa, mulia. Harus aku jaga. Anak laki-lakiku pun demikian. Nah, hati-hati, jangan main-main. Maka jika perbandingannya adalah pilihannya adalah antara anakku liburan pergi ke negeri kafir atau umrah, ya bawa umrah dong. Cuman kalau pilihannya adalah antara umroh, dan saya juga pernah umroh sama membangun pesantren dan sebagainya, dan anaknya bakal aman-aman saja, bukan hobi negeri kafir, ya hendaknya kita sudah mulai berpikir yang cerdas, kepentingan umat yang lebih banyak manfaatnya, ini adalah lebih kita dahulukan. Untung-untung bisa dua-duanya. Umroh jalan, sedekah jalan seperti yang kita saksikan sebagian hamba-hamba terkasih. Subhanallah, kalau bicara sedekah adalah beral-beral-beral-beral. Buahnya. Pun demikian, mereka juga tidak lupa. Anak-anaknya pun dibawa kepada kebaikan. Diajak umroh. Apakah umroh sendiri atau umroh keluarga? Dibawa. Tapi ingat urusannya. Untuk ibadah yang muta'adiyah, yang pahalanya terus mengalir pun tidak lupa. Tapi jangan menjadi orang yang tertipu. Orang yang tertipu yaitu ngurusi ibadah untuk dirinya sendiri. Umrah keluarga. 1 tahun 2 kali. Oh hebat. Tapi masjidnya tetangga, masjid di samping rumahnya enggak jadi-jadi. Kaca aja masih nawar. Beli kaca ini. Ada kaca tebal begini nih. Jangan terlalu tebal. Agak tipis saja. Karena hanya masjid. Padahal dia umrah berkali-kali. Sadarlah hei orang kaya. Urusanmu dengan Allah. Jadi berbuat baik sendiri harus ada bimbingannya. Khawatir dengan hawa nafsu. Baik, bibinya sakit, bayangkan bibinya adalah saudari daripada ibunya. Ponakannya adalah anak daripada saudari ibunya. Agar tapi lihat dengan hawa nafsu, dia malah lebih memilih. Bahkan tetangga yang sakit pun kalau perlu diutamakan ini. Asalkan yang wajib-wajib sudah, misalnya sudah melakukan haji, umroh, dan sebagainya. Agar tapi semuanya pun ada batas-batasan dan aturannya. Maksudnya apa? Intinya adalah di dalam kita melakukan sebuah kebaikan, hendaknya harus kita timbang. Pertama dengan bimbingan syariat. Ada orang sedekah, ada, sampai kita contohkan, ada orang jago sedekah. Tapi kalau suruh bayar zakat, dia ogah-ogahan. Oh, senang suka, 50 juta, 100 juta, jutaan, mungkin miliaran. Tapi zakat tidak pernah dibayar. Mau kemana? Mau sedekah sunnah, mengalahkan zakat. Zakat adalah wajib, dan pahala zakat lebih gede daripada sedekah sunnah. Akan tapi pilihlah manusia tertipu yang tidak pakai pembimbing. Sehingga dicontohkan pada zaman Nabi, kalau Anda ingin berbuat baik seperti ini, ibu ini bertanya. Seperti apa sih? Mungkin keluarganya beliau sendiri yang ditanyakan. Seperti apa ini? Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya tanah, punya kebun yang paling aku cintai ini. Di samping masjid Rasulullah. Tidak tahu mungkin, sekarang sudah jadi masjid mungkin. Aku punya kebun yang sangat bagus, yang sangat aku cintai. Setelah aku mendengar lantana luar birahat tetung fiku mimma tuhibbun, kau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, kecuali engkau memberikan sesuatu yang paling aku cinta, engkau cintai. Aku sangat mencintai kebun ini, aku berikan kepadamu ya Rasulullah, untuk kau letakkan di mana yang lebih bagus. Nah ini minta petunjuk dari ulama. Minta petunjuk dari Rasulullah akan digunakan apa ini, bukan dengan hawa nafsu. Kalau mau berbuat baik, jangan duduk dengan hawa nafsumu sendiri. Tapi minta petunjuk apa yang lebih maslahah menurut orang yang tahu tentang akhirat. Ada orang kalau beribadah hanya bantu tuh masjid, kalau enggak masjid enggak mau. Nah, ada orang kalau enggak masjid enggak mau. Loh, memang ada apa dengan masjid? Kan ada hadis Nabi, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannati. Oh, hafalnya satu hadis toh. Ente mau bangun masjid sudah berceceran di sana sini. Ada yang lebih penting dari masjid? Apa itu? Membesarkan untuk mencetak ulama. Itu ada orang fakir nuntut ilmu enggak punya biaya. Itu ada pondok yang mencetak ulama. Itu ada madrasah yang di kampung-kampung yang gentengnya jatuh, gak bisa naik lagi. Itu lebih diperlukan daripada masjid. Ya, hanya karena ngertinya ilmu masjid saja. Masjid, tok. Sampai kita arahkan Pak Haji, jangan masjid. Atau Ustadz, jangan masjid. Atau Kang, jangan masjid. Enggak, ini harus masjid. Aduh, repot sudah. Harus masjid. Masjid sudah banyak ini. Gak ada yang sholat sampean, kebanyakan masjid. Tapi itu loh madrasah di kampung itu loh, gak hidup itu. Mending biayai atau menghidupkan madrasah ini. Ustadznya dibiayai. Yang mengajar dibiayai. Agar hidup madrasah diniyah. Sehingga orang akan mendapatkan ilmu bisa menghidupkan masjid. Ulangi berbuat baik dengan hartanya mentang-mentang duitnya sendiri. Tapi dengan hawa nafsunya tidak sampai kepada Allah nanti. Jangan dengan hawa nafsu. Bagus ditanyakan. Antara umroh atau berbuat baik. Lihat dulu, timbang dulu. Umrohnya pun sudah. Hajinya juga sudah. Kemudian ini musola dibutuhkan orang kampung. Bertahun-tahun enggak jadi-jadi. Anda sabar sedikit, insya Allah setelah itu diganti oleh Allah bisa umroh keluarga lagi. Tapi dahulukan hal-hal yang semacam ini. Baik, jangan sampai kita berbuat baik, hanya nuruti hawa nafsu saja. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthul alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, ya Allah. Siapapun yang telah berbuat baik, ya Allah, ketulusan. Biarpun caranya salah, karena saat itu mereka belum tahu. Yang membangun masjid, jadikan mereka adalah ahli surga. Yang bangun pesantren, jadikan mereka ahli surga. Yang bangun madrasah, jadikan mereka ahli surga. Yang telah umrah, terimalah umrah mereka. Siapapun yang telah berbuat baik, ya Allah, terima kebaikan mereka, ya Allah. Biarpun niatnya salah, kami mohon luruskan niatnya, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang sudah terlanjur berbuat baik lalu tidak kau terima, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, dan kami mohon berikan kepada kami petunjuk, ya Allah, untuk kami bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri kami di dunia dan di akhirat, untuk diri kami dan orang banyak, ya Allah. Kami ingin melakukan perbuatan baik, ya Allah, akan tapi manfaatnya besar, ya Allah. Dan kami mohon bimbing kami, ya Allah. Dan kami mohon jangan sampai kami berbuat baik dengan menuruti hawa nafsu kami. Kami ingin berbuat baik karena patuh kepada-Mu, ya Allah. Dan karena kami rindu kepada ridha-Mu, ya Allah. Jangan sampai kami melakukan kebaikan dengan hawa nafsu kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, yang ada di tempat ini, jika mereka adalah orang-orang yang Kau beri karunia rizki yang banyak, kami mohon jadikan dengan kekayaannya mereka ahli surga. Ya Allah, berikan kepada hati mereka niat yang banyak untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan mereka. Dan jika ada pejabat yang ada di sini atau menyaksikan acara ini, ya Allah, berikan ke hati mereka niat yang baik yang banyak untuk bisa mereka untuk dilakukan dengan jabatannya, ya Allah. Dan kami semua yang ada di sini, berikan kepada kami niat yang baik, ya Allah, niat yang baik karena-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah. Yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan berikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan anak keturunan